burung biru. Desa-desa nafas yang panas, bau-bau kebunat menyatu. Lampu-lampu menyala kemaram, semua-semua burung-burung biru. Desa-desa nafas yang panas, bau-bau kebunat menyatu. Tangan menggenggam pandang terawang. Jumbu-jumbuan darah rayuan, sela-sela peta-peta ungu. Tumpah-tumpah pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Jumbu-jumbu antara rayuan, sela-sela peta-peta ungu. Tumpah-tumpah pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Tangan menggenggam pandang terawang. Kapan kan datang? Gelimang kawasi bilang antara aku dan mereka. Berdiri di simpang kawan antara jurang-jurang doa. Lampu-lampu menyala kemaram, sela-sela lorong-lorong biru. Desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Lampu-lampu menyala kemaram, sela-sela lorong-lorong biru. Desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Tangan menggenggam